الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini. Sebagaimana yang telah dimaklumkan atau yang telah diumumkan bahwa kita akan mengadakan pembahasan rutin buku Al-Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah, tulisan Muhammad Jamil Zainu. Buku ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, seperti yang dapat kita ketahui dari judulnya, adalah buku yang membahas tentang akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dari judul buku ini diisyaratkan bahwa akidah Islamiyah harus diambil dan digali dari dua sumber ini, karena masalah-masalah akidah adalah masalah-masalah ghaibiyah, masalah-masalah ghaib, masalah-masalah din yang para ulama mengatakan tidak ada ijtihad di dalamnya. Tidak ada tempat untuk berijtihad di dalamnya. Maka merupakan kesepakatan dan ijma kaum muslimin bahwa akidah atau usuluddin, dalam istilah yang lain usuluddin, itu harus bersumber kepada dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang qat'i. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, dari berbagai golongan berbeda pendapat tentang menentukan kriteria satu dalil yang qat'i. Sebagian membatasi akidah hanya bersumber dari Al-Quran, karena menurut mereka hadis-hadis Nabi sifatnya tidak qat'i atau dhanni. Kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah. Sebagian lagi mengatakan, sebagian kelompok bahkan mengatakan bahwa dalil itu bisa dikatakan qat'i apabila ia bersesuaian dengan logika. Ini adalah ahli kalam atau kaum mutakallimin yang menggali akidah mereka dari ilmu kalam atau filsafat. Adapun Al-Quran dan As-Sunnah baru diterima dan baru dijadikan sebagai sumber akidah bila bersesuaian ataupun sejalan, ya, selaras dengan akal dan logika mereka. Adapun buku ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an adalah buku yang akan membahas akidah Islamiyah hanya bersumber kepada dua sumber yang qat'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah. Inilah sekilas dari judul buku yang ditampilkan oleh penulis di sini. Ya, jadi kita dapat mengetahui bahwa ya, buku ini akan membahas tentang masalah-masalah akidah yang perlu dan wajib diyakini oleh setiap muslim. Kalau kita lihat dari muhtawiyatul kitab, yaitu daftar isi, disebutkan di sini beberapa masalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman. Kemudian makna Islam dan makna iman. Kemudian jenis-jenis tauhid. Kemudian pembahasan makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Kemudian syarat diterimanya sebuah amal. Kemudian kaedah wala dan bara' di dalam Islam. Kemudian pembahasan tentang syirik dan jenis-jenisnya. syirik dan jenis-jenisnya dan serta pembagian-pembagiannya. Kemudian buku ini juga akan membahas tentang pentingnya beramal dengan Al-Quran dan Hadis, yaitu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pijakan amal. Kemudian secara khusus akan dibahas tentang iman kepada takdir. Kemudian akan dibahas tentang as-sunnah dan bid'ah. As-sunnah dan bid'ah, kriterianya, definisinya, kemudian apa-apa saja yang tercakup di dalam masalah ini, yaitu masalah sunnah dan bid'ah. Nah, kemudian buku ini akan membahas atau penulis akan membahas tentang karakteristik firqatun najiyah atau ifatul mansurah. Firqatun najiyah atau ifatul mansurah, karakteristik ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian buku ini akan membahas tentang kewajiban dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, buku ini akan membahas tentang perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Syiah dan Ahlus Sunnah. Nah, itulah secara global isi buku ini, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita lihat dari daftar isinya tadi, ya, dapat kita ketahui, dapat kita pahami, ya, betapa pentingnya kaum muslimin membahas masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Bahwa masalah-masalah yang kita sebutkan tadi merupakan dasar-dasar agama kita. Merupakan sendi-sendi yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Yang mana tidak tegak satu bangunan Islam atas diri seseorang kecuali dengan menegakkan sendi-sendi tersebut. Nah, demikian ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan buku ini akan ditampilkan, akan ketengahkan oleh penulis dalam bentuk tanya jawab, yaitu ada soal dan ada jawab. Dan itu diisyaratkan dalam buku aslinya dengan huruf sin dan huruf jim. Sin singkatan soal dan jim singkatan dari al-jawab. Ya, tentunya ikhwan fiddin, pertanyaan ini berasal dari penulis dan dijawab juga oleh penulis. Nah, ini ada contohnya. Ya, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pelajaran atau pengajaran dengan metode tanya jawab. Contohnya, ya, dalam riwayat Jibril, ya, kisah Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi bertanya kepada beliau tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, pada waktu itu adalah Umar bin Al-Khattab, ya, ya Umar, atadri man Israel, tahukah kamu siapakah yang bertanya kemarin? Maka Nabi Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi mengatakan, ia adalah malaikat Jibril. Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang kemarin adalah Jibril. Malaikat Jibril sengaja datang kepada kalian untuk mengajari kalian perkara-perkara agama kalian. Jadi Jibril datang mengajarkan kepada kita semua, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara agama yang mesti mereka ketahui, yaitu apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nabi Malaikat Jibril bertanya, "Mal Islam?" Apa Islam? Islam yang sekarang ini dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini, yaitu penduduk Indonesia. Kalau kita tanyakan kepada kaum muslimin sekarang ini, mal Islam, apa Islam? Tentu jawabannya akan beraneka ragam. Orang-orang ataupun manusia di dalam mengungkapkan atau mendefinisikan Islam akan beraneka ragam. Akan bermacam-macam. Akan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Perkataan manusia atau pendapat mereka pasti akan berbeda-beda satu sama lainnya. Kalau antum ditanya mal Islam, apa jawabannya? Kalau ditanya misalnya kita selaku muslim ditanya oleh orang kafir, orang kafir ingin tahu apa itu Islam, lalu dia bertanya kepada kita mal Islam, atau dalam bahasa Indonesianya apa itu Islam, maka apa jawaban kita? Jawaban yang tepat sesuai dengan syariat. Apa jawabannya? Jawabannya adalah hadis Jibril yang kita singgung tadi, yang kita isyaratkan tadi, yaitu Nabi menjawab, ya, Nabi menjawab pertanyaan Jibril tadi, al-Islam antashhadala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Itulah Islam. Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa bulan Ramadan, dan mengerjakan menunaikan ibadah haji jika engkau mampu melakukannya. Itulah Islam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang mana apabila seorang telah melakukan 5 rukun Islam ini, maka ia secara lahiriah ya dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, dia dihukumi sebagai seorang muslim. Adapun hisab batinnya, rukun imannya ini dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menilai kadar iman seseorang. Tapi kita dapat melihat kadar keislaman seseorang dari amal-amal lahiriahnya. Salatkah dia atau tidak? Berzakatkah dia atau tidak? Berhajikah dia atau tidak? Berpuasakah dia atau tidak? Ini dapat kita nilai dari amal-amal jawarih. Ya, dari amal-amal jawarih. Oleh sebab itu Umar Abu Bakar As-Siddiq memerangi satu kaum karena menolak membayar zakat. Dan tidak memerangi orang-orang yang dicurigai keimanannya. Enggak bisa diperangi, kita memerangi satu kaum karena kita curiga imannya kepada Allah atau imannya kepada malaikat. Enggak bisa, karena urusan keimanan ini adalah urusan antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah-masalah batin, masalah-masalah hati. Ini hukumnya bukan kepada kita. Nah, demikian ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi buku ini mengikuti metode yang telah disebutkan dalam hadis Jibril tersebut ikhwan fiddin, yaitu metode tanya jawab. Dan metode ini juga kita kenal dalam dunia pendidikan, yaitu metode tanya jawab. Guru melemparkan pertanyaan, ya tentu saja pertanyaan yang bukanlah menghendaki jawaban dari murid, akan tapi sebagai intibah, sebagai peringatan bahwa yang ditanyakan ini adalah suatu perkara yang penting. Itulah yang ditampilkan dan yang dilakukan oleh penulis di sini. Ya, ia membuat pertanyaan-pertanyaan dalam, misalnya di dalam bab Arkanul Iman Islam, ia membuat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan bab ini. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, kita mulai dari poin yang pertama, dari pasal yang pertama dalam buku ini, yaitu pembahasan tentang Arkanul Islam. Arkanul Islam, ini dapat dilihat bagi yang memegang buku aslinya, itu halaman 6. Arkanul Islam. Arkan, ini adalah jamak dari kata rukun. Rukun dalam bahasa Arab adalah ma'tamada alaihi syai'un, sesuatu yang jadi tulang punggung atau penopang bagi sesuatu. Misalnya arkanul buyut, penopang-penopang rumah, yaitu tiang-tiang yang menyangga dan menopang rumah tersebut, itu dinamakan rukun. Di antaranya adalah rukun Ka'bah yang 4, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, dan 2 rukun Syami. Yaitu setiap sudut-sudut Ka'bah itu disebut rukun-rukun. Ya, Hajar Aswad terletak di satu pojok, rukun. Ya, tiap penyangga Ka'bah. Ada 4 ya rukun ya pada Ka'bah. Yaitu terletak pada sudut-sudutnya yang merupakan penyangga dan penopangnya. Jadi rukun adalah penopang, penyangga, tiang, pondasi yang di atasnya lah tegak satu bangunan. Nah, di sini arkanul Islam, apa yang menjadi penopang, penyangga Islam, yaitu pada diri seseorang. Dengan apakah Islam itu tegak pada diri seseorang? Apa-apa saja yang merupakan tiang penyangga, yang mana dengan tiang-tiang itu Islam tegak pada diri seseorang. Nah, di sini ada 5 pertanyaan ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Soal yang pertama, Jibril yas'al, Malaikat Jibril bertanya. Ini kisah kedatangan Malaikat Jibril menimba ilmu atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kisah yang langsung dilakukan, yang diperagakan oleh dua orang rasul. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Jibril adalah rasul dari kalangan malaikat. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan dari kalangan manusia. Nah, dua rasul ini memberikan pengajaran kepada umat manusia. Satu pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Dari sisi adab kita lihat ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Malaikat Jibril secara tidak langsung mengajari kepada kita bahwa ilmu agama harus dengan menuntutnya kepada yang ahli. Oleh karena itu Malaikat Jibril menjelma dalam bentuk manusia dan datang kepada Nabi seolah-olah ia adalah seorang penuntut ilmu. Datang kepada Nabi dan bertanya. Ini mengingatkan kita kepada ayat fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kunci ilmu di dalam agama ini adalah bertanya. Bertanya kepada yang ahli. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak bisa diteliti. Enggak bisa muncul keluar lewat hasil penelitian. Karena ilmu agama adalah ilmu yang asalnya adalah riwayat. Yang memiliki akar. Barang siapa yang tidak mengikut kepada akar ini, maka ia ibarat tumbuhan liar. Tumbuhan liar. Jadi ilmu agama harus memiliki akar. Harus dituntut dan dipelajari dari orang yang ahli dan mengerti tentangnya. Gak bisa otodidak. Khonifiddina azaniallahu iyakum jami'an. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia asalnya bid'ah. Semakin banyak bid'ah dalam ilmu dunia, semakin bagus. Ya, berapa banyak penemu-penemu, pencipta-pencipta, bahkan pakar-pakar dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka memperoleh ilmu tersebut secara otodidak. Tidak di bangku kuliah. Ya, sebagai contoh coba lihat. Ya, Bill Gates. Ya, itu kuliahnya, faknya itu, ya, itu hukum dia. Dia kuliah hukum. Tapi gak selesai. Yang menonjol apa dia? Komputer. Berhasil dia di komputer, berhasil, lebih berhasil daripada di bidang hukum yang itu merupakan kuliahnya. Wajar, ini ilmu dunia. Adapun ilmu agama gak bisa. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ilmu agama adalah ilmu yang merupakan silsilah yang sampai kepada sumber awalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad itu termasuk agama. Barang siapa yang enggak punya sanad, kalaulah tidak ada sanad, maka orang akan bebas berkata sesukanya saja. Ya, seenak perutnya saja. Apabila tidak ada sanad ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, inilah dia metode manhaj dan cara menuntut ilmu yang telah dicontohkan oleh para ulama dari kurun ke kurun, dari generasi ke generasi. Mereka memperoleh ilmu itu melalui guru-guru mereka. Dari guru-guru mereka, dari guru-guru mereka hingga sampai kepada sumber aslinya, ikhwanul fiddin a'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Atau mereka tumbuh dari bimbingan seorang guru yang dibimbing oleh guru ini adalah lahir dari produk guru yang terdahulu sebelumnya dan seterusnya sampai kepada sumber aslinya, ikhwanul fiddin a'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu tidak kita dapati dalam biografi para ulama, seorang ulama pun yang muncul jadi ulama tanpa bimbingan guru, yang tidak ada guru. Bahkan merupakan sunnah para ulama terdahulu, mereka berbangga dengan banyaknya jumlah guru. Seperti Al-Imam At-Tabari Ibn Jarir, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, ia memiliki 1000 guru, sehingga ia digelar dengan ulama 1000 guru. 1000 gurunya, 1000 orang dia berguru. Nah demikian ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Tidak ada satu orang ulama pun yang lahir menjadi seorang ulama ya secara otodidak dia belajar agama sendiri di rumahnya mengurung diri kemudian membuka berbagai macam maklumat. Karena ilmu di dalam agama ini adalah karunia ikhwani fiddin, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah demikian ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sekali lagi Malaikat Jibril di sini mengajari kepada kita bagaimana cara mendalami agama, bagaimana cara menuntut ilmu agama, yaitu dengan mendatangi majelis. Malaikat Jibril mencontohkannya kepada kita, dia menjelma dalam bentuk manusia dan datang ke majelis Nabi, yang pada saat itu, yang ketika itu tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Ibarat orang asing datang dengan pakaian yang rapi, dengan rambut yang rapi, penampilan yang mengenakkan pandangan mata yang tidak mengganggu kanan dan kirinya. Ini merupakan adab menuntut ilmu. Jadi kita datang ke majelis ilmu memang benar-benar mempersiapkan diri, penampilan kita ya, kostum yang kita kenakan ya, kemudian peralatan yang kita bawa itu harus dipersiapkan ikhwani fiddin a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Malaikat Jibril datang dan baik. Jadi Malaikat Jibril di sini memberikan satu pelajaran kepada kita bagaimana metode ataupun adab di dalam mendatangi majelis ilmu. Ya, dia datang dalam keadaan yang rapi, mempersiapkan diri, ya, sehingga tidak nampak, ya, seolah-olah tidak nampak pada dirinya bekas-bekas atau tanda musafir, padahal ia adalah orang yang tidak dikenal ketika itu. Nah, lalu dia datang dan duduk di hadapan Nabi SAW, lalu bertanya, Jibril yas'al, Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Jadi Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, ikhwan fillah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka jawabnya, faqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-Islam, Islam adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam adalah engkau bersaksi. Asyhadah adalah persaksian. Asyhadah adalah persaksian. Bukti, tanda, alamat. Kalau dalam bahasa kita ijazah. Ya, kalau orang tamat sekolah maka ditanya, apa syahadahnya? Apa dia memiliki syahadah? Syahadah artinya ijazah, yaitu tanda bukti kelulusan. Nah, di sini Rasul mengatakan antashhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi. Engkau memberikan satu tanda bukti bahwa engkau adalah muslim dengan mengatakan la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain ya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi asyhadah di sini adalah persaksian dalam bentuk ucapan. Ya, persaksian dalam bentuk ucapan. Maka dari itu kalau ada orang yang mau masuk Islam ya, sementara dia bisa berbicara, dia bisa berbicara ya, akan tetapi dia tidak mengungkapkannya dengan kalimat tauhid ini, maka dia belum dikatakan masuk Islam sampai dia mengucapkannya. Jika dia mampu berbicara ya, jika dia mampu berbicara. Oleh karena itu tidak ada, tidak dihitung ya secara hukum dunia orang yang masuk Islam dalam hati. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala hukum akhirat itu kita tidak bisa mencampurinya. Akan tetapi secara hukum dunia, ia belum bisa dihukumi sebagai seorang muslim. Misalnya saya katakan, ada orang yang masuk Islam dalam hati dia. Artinya dalam hatinya dia bersaksi. Gak ada yang tahu. Ya. Namun dalam hatinya dia sudah bersaksi. Apakah dia sah dihukumi sebagai seorang muslim? Sahkah dia sebagai seorang muslim? Sementara belum dia lafalkan. Ya, masih dalam hati. Ya, tentunya tidak ada orang yang tahu apa ucapan hatinya. Maka ini, orang seperti ini secara hukum duniawi belum dihukumi sebagai muslim. Ya, dia belum sah sebagai seorang muslim. Hingga dia membaca atau mengucapkan an-nutqu bisyahadatain. Ini merupakan syarat keislaman, yaitu mengucapkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia dibimbing untuk mengucapkan hal ini. Ya, walaupun ya, yang diucapkan itu dalam bahasa yang lain, yang jelas dia mengucapkan, dia melafalkan kata-kata yang semakna dengan kalimat tauhid ini. Misalnya dia mengatakan tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, sah dia sebagai seorang muslim. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu para ulama membahas, ya, ini dalam bahasa Arab. Misalnya ada satu orang atau sekelompok orang, ya, sekelompok orang 10 orang atau lebih, mereka mau masuk Islam. Mereka mau masuk Islam. Lalu salah seorang dari mereka mewakili yang lainnya dan mengucapkan kalimat syahadatain, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, apakah sah Islam 9 lainnya? Sementara yang mengucapkannya satu orang. Ya. Demikian pula misalnya dia mewakili kaumnya. Dia mengucapkan nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama mengatakan bahwa Islam yang lainnya juga sah apabila mereka benar-benar menunjuknya sebagai wakil, ya, di dalam masuk Islam. Nah, ini pernah terjadi, ya, pada beberapa kabilah yang ditaklukkan oleh Nabi, mereka masuk Islam melalui ketua kabilah mereka. Nah, demikian ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Pemimpin kabilah, yaitu pemimpin kaum. Nah, demikian ikhwani fiddin, ini sekilas tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan syarat Islamnya seseorang, yang merupakan kunci ia masuk ke dalam surga dan tidak kekal di dalam neraka. Ya. Kunci tidak kekal dalam neraka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena orang yang telah mengucapkan ini ikhlas, mengetahui, sadar, maka dia dihukumi sebagai muslim dunia dan akhirat, dan dia terbebas dari kekekalan di dalam api neraka. Artinya dia tidak akan kekal dalam api neraka. Kalaupun dia masuk neraka, maka dia akan dikeluarkan pada satu hari kelak. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan setiap muslim yang ada di dalam hatinya, di dalam kalbunya, sebesar biji zarah dari keimanan. Nah, demikian ikhwan fiddin, a'azaniyallah wa iyyakum jami'an. Jadi dia bersaksi, Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah. Artinya adalah la ma'buda fis samawati wal ardi bi haqqin illallah. Tidak ada sesembahan di langit dan di bumi, yaitu di alam semesta, yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di sana banyak sesembahan. Nah, di sana banyak orang yang menyembah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah perempuan, dan ada yang menyembah hawa nafsu. Ya. Nah, di antara sekian banyak sesembahan itu, hanya satu sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Artinya tidak mungkin seorang di dunia ini tidak punya sesembahan. Ya, orang ateis, kalau yang dimaksud dengan ateis itu adalah tidak mengakui adanya pencipta, mungkin benar. Akan tapi dia berkeyakinan tidak ada sesembahan, maka itu adalah satu kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa?" Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, yaitu sebagai sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia punya sembahan. Ya, tidak mungkin seorang insan tidak punya sembahan. Hatinya tidak akan kosong dari sembahan. Kalaulah dia tidak menyembah batu, menyembah kayu, menyembah patung, menyembah pohon dan lain sebagainya, dia pasti menyembah hawa nafsunya. Dia pasti menuhankan hawa nafsunya. Jadi hati manusia itu tidak bisa lepas dari sembahan. Ya qul fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di dalam kalimat syahadat ini terkandung satu makna, bahwa satu penafian, yaitu la ilaha, artinya menafikan sesembahan, yaitu menafikan sesembahan yang hak, bukan menafikan keberadaan sesembahan, ya, bukan menafikan keberadaan sesembahan, tapi menafikan keberadaan sesembahan yang hak. Yang hak artinya yang benar, yang berhak untuk disembah. Kemudian penetapan, yaitu illallah. Jadi ada dua bagian dari kalimat tauhid ini, yaitu adalah ilaha, itu adalah bagian yang pertama. Kemudian illallah, ini adalah bagian yang kedua. La ilaha ini adalah penafian, yaitu menafikan keberadaan sesembahan yang hak, dan menetapkan, ya, penetapan bahwasanya sesembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah, fa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang muslim harus mengisi hatinya dengan penyembahan, pengagungan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang diagungkannya, yang disembahnya, yang dia tunduk kepadanya, yang dia minta, yang dia cintai, yang dia takuti, yang dia agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu la ilaha, tidak ada sesembahan, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah di alam semesta ini, di langit dan di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam kalimat tauhid ini ada beberapa kalimat yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya ada dua, ada ilah dan ada Allah. Ada ilah dan ada Allah. Ini ada dua kata. Apa yang dimaksud dengan ilah? Al-ilah adalah al-ma'bud, yaitu sesembahan, sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang kita tunduk kepadanya. Misalnya orang yang tunduk kepada hawa nafsu itu dikatakan telah menuhankan hawa nafsunya. Orang yang tunduk kepada berhala, dia takut, ya, melanggar apa yang menjadi murka berhala itu, ya, dia suka kepada hal-hal yang disukai oleh berhala itu, maka dia telah menjadikan berhala itu sebagai Tuhan, itu sebagai sesembahan, ya. Nah, di sana ada beberapa tafsir la ilaha illallah yang keliru. Di antaranya ada yang menafsirkan la ilaha yaitu la robba, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah keliru. Ada yang mengatakan la ma'budah illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini juga keliru, ya. Tidak ada sesembahan, harus ada tambahan kalimat yang hak, la ma'budah bihaq. Karena kalimat la ma'budah illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, artinya tidak ada sebenarnya sesembahan yang hak dan yang batil. Semua sesembahan adalah hak, dan semua yang disembah itu adalah Allah. Ini adalah keyakinan kaum al-hululiyah dan wahdatul wujud, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Jadi orang musyrik yang menyembah berhala, pada hakikatnya dia adalah menyembah Allah, karena batu yang disembah itu adalah Allah, karena alam semesta ini adalah penjelmaan dari Allah, kata mereka. Jadi menafsirkan kalimat la ilaha illallah atau tafsir kalimat la ilaha illallah dengan la ma'budah illallah adalah keliru. Jadi harus ada tambahan di situ kalimat bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Nah, di sana ada sesembahan lainnya, tapi tidak berhak untuk disembah karena bukan Allah, seperti pohon, batu, hawa nafsu, ya kemudian ya bebatuan atau pepohonan dan lain sebagainya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hak. Itu tidak berhak untuk kita sembah, untuk kita tunduk kepadanya. Kemudian kata yang kedua adalah Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah? Kalau antum ditanya apa itu Allah? Sekarang ada orang yang berpikir Allah, Allah, Allah. Apa itu Allah? Saya tanya dulu antum, orang kafir kenal Allah atau tidak? Kenal. Kenal. Orang kafir kenal Allah? Kenal. Kok ragu jawabnya? Antum pernah jalan-jalan ke Jawa? Hah? Pernah jalan-jalan ke Jawa? Siapa di sini orang Jawa? Kalau di Medan saya belum pernah jumpa itu kalimat seperti itu. Tapi di Jawa itu ada tuh gereja jemaat Allah. Ada juga? Oh, berarti antum tahu. Ya, bahwasanya orang-orang kafir juga kenal istilah Allah. Orang musyrik juga kenal istilah Allah. Apa buktinya? Orang musyrik pada zaman Nabi juga kenal Allah. Apa buktinya? Apa dalilnya yang qat'i? Yaitu ya. Nama bapak Nabi siapa? Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Abdullah musyrik atau kafir? Musyrik atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Bapaknya yang memberi nama itu Muslim atau kafir? Kafir. Jadi orang kafir tahu Allah. Yang jadi pertanyaan, Allah yang dikenal oleh orang musyrik, oleh orang Nasrani, oleh orang Kristen, sama enggak dengan Allah yang kita kenal? Hah? Sama? Tidak. Qanifidina azami Allah wa iyyakum. Tidak sama. Jadi oleh karena itu ketika orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak di langit dan di bumi untuk disembah kecuali Allah, ya artinya dia tetapkan Allah sebagai sesembahannya. Konsekuensinya adalah dia harus mengenal Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat. Apa? Tauhid asma dan sifat. Jadi dari kalimat la ilaha illallah ini sudah terkandung tiga jenis tauhid sekaligus. Apa? Tiga jenis tauhid sekaligus. Yaitu tauhid apa saja? Tauhid rububiyah. Ya, ini merupakan fitrah yang ada dalam hati semua manusia. Sampai orang kafir juga mengakui bahwa pencipta alam semesta ini mesti satu, gak mungkin dua. Ya, kalau ada dua pencipta, ada dua penguasa, di Indonesia saja gak boleh ada dua presiden. Ya, di Indonesia saja gak boleh ada dua presiden. Alam semesta, ya Indonesia hanya sebagian kecil dari apa nama bagian alam semesta ini. Apakah boleh? Saya tanya dulu secara fitrah ya. Apakah boleh di alam semesta ini ada dua pencipta, ada dua penguasa? Ya tentu tidak. Ya tentu akan kerepotan untuk menetapkan Medan hari ini hujan atau tidak. Karena ada dualisme kepemimpinan ya, satu mau hujan yang satu tidak. Jadi hujannya tanggung, enggak sampai ke tanah. Mungkin enggak pernah terjadi konfidin. Azanillahu ayyakum jami'an. Jadi alam semesta hanya punya satu penguasa tunggal. Ya. Nah, itulah yang disebut ya oleh manusia Allah. Ya Allah, para ulama membahas ini adalah nama, yaitu dalam istilah Islam itu adalah lafzul jalalah, nama yang khusus bagi Allah. Dikatakan ini adalah pecahan dari kata al-ilah. Lalu jadi di apa namanya digabungkan ya antara kalimat-kalimat yang sejenis lalu menjadi Allah. Berasal dari kata al-ilah. Allah. Ini adalah nama khusus bagi pencipta alam semesta. Tidak boleh dipakai oleh orang lain. Oleh karena itu sepanjang sejarah enggak ada orang yang memakai nama ini untuk dirinya. Enggak ada. Sampai orang yang mengaku Tuhan saja seperti Sai Baba kan begitu. Dia tidak menamakan dirinya Allah Sanifiddin. Azanillah. Dajjal, Dajjal mengaku Tuhan dan dia tidak menamakan dirinya Allah. Jadi nama ini khusus bagi siapa? Bagi ya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak sekutu baginya. Nah, demikian Sanifiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi secara fitrah manusia telah mengakui tauhid rububiyah. Oleh karena itu orang musyrik apabila kepepet mereka minta kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah. Karena secara fitrah mereka tahu juga berhala yang mereka sembah, ya, pohon yang mereka agungkan, jin yang mereka tunduk kepadanya, itu ciptaan Allah. Tidak mungkin jin itu menciptakan dirinya sendiri atau batu atau apapun yang disembah manusia. Ya, itu tidak mungkin dia ada begitu saja. Ya, pasti ada yang menciptakannya, ya kan fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian, ya. Nah, kemudian dalam kalimat ini juga terkandung tauhid uluhiyah. Nah, itulah yang menjadi inti, ya, menjadi inti dari kalimat la ilaha illallah ini. Itulah makna intinya, yaitu tauhid uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Itulah dia tauhid uluhiyah. Artinya setiap aktivitas ibadah kita, pengagungan kita, kecintaan kita, ketundukan kita, rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut kepada jin, karena yang menurunkan manfaat dan mudarat pada hakikatnya bukan jin. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ini lagi marah film horor. Manusia semakin percaya saja kepada kuasa jin. Memang jin-jinlah yang membuatnya, Ibnu Fidin. Supaya ya, kawan-kawannya, teman-temannya jin ini yakin akan kekuatan jin. Bahwa jin punya kuasa, jin bisa mencabut nyawa, jin bisa membuat orang menderita dan lain sebagainya. Padahal Ibnu Fidin ya, mereka tidak mampu melakukan itu semua kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim tidaklah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, ya. Wala yakhaf illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maksudnya adalah takut yang sifatnya itu ketundukan. Takut ada dua. Ada takut tabii namanya. Yaitu takut alami, ya, takut yang wajar. Manusia pasti punya rasa takut. Ya, kalau dia jumpa binatang buas dia takut. Kalau dia jumpa preman dia takut. Takut dia apa? Takut dikompas, kan begitu. Kalau jumpa dosen garang dia takut. Takut nilainya. Itu takut tabii khonifidin, ya. Ada di sana ada takut khauf sirri. Ini adalah takut yang bernilai ibadah, yaitu takutnya kita kepada sesuatu yang menyebabkan kita tunduk. Kita mengagungkannya. Kita tunduk kepadanya. Kita menuruti apa yang dia inginkan. Dan kita berkeyakinan bahwa dialah yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat. Nah, demikian. Inilah takut yang bernilai ibadah, ikhwan fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi, kalimat la ilaha illallah ini telah terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat, itu dapat kita ya petik itu dari kalimat terakhir atau kata terakhir dalam kalimat ini, yaitu Allah. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, Allah, Allah yang mana? Seperti yang dikenali oleh orang-orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang musyrikin, atau yang mana? Atau seperti yang dikenal oleh Nabi. Allah yang dikenal oleh Nabi bersemayam di atas arasy. Yang dikenal oleh orang-orang musyrik lain. Yang dikenal oleh orang-orang Nasrani lain. Yang dikenal oleh orang-orang ahli bid'ah lain pula. Ada yang berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Jadi banyak di sana Allah versi manusia. Ya, versi siapa yang mau kita yakini di sini? Kalau antum ditanyalah, kantum meyakini la ilaha illallah. Sesembahanku adalah Allah. Allah yang mana? Versi mana? Versi gereja jemaat Allah. Versi itu atau versi yang mana? Versi seperti yang dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengenali Allah seperti yang dikenali oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itulah dia tauhid asma wa sifat. Itulah pentingnya kita mengetahui tauhid asma wa sifat agar kita kenal Allah yang kita sembah sehari semalam 5 kali minimal. Ya, dalam sholat 5 waktu kita. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, itu semua terkandung dari kalimat apa? La ilaha illallah. Telah terangkum di dalamnya tiga jenis tauhid, ikhwan fillah. Intinya, tiga jenis tauhid ini bukanlah satu pembahasan atau pembagian yang bid'ah. Sebagian mengatakan, dari mana kalian mendapatkan dalil bahwasanya tauhid itu terbagi tiga? Ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah katanya, ada tauhid rububiyah. Dari mana itu? Ya jawab, antum kan bersaksi bahwa la ilaha illallah. Itulah dia. Ya, inti dari kalimat ini adalah tiga jenis tauhid tersebut, ikhwan fillah, a'azani Allah. Oh, dari mana tauhid asma wa sifat? Kalian sibuk membahas tauhid asma wa sifat. Mana dalilnya menunjukkan bahwasanya itu penting? Ya, bacakan la ilaha illallah. Sekarang ambil kalimat terakhir Allah. Allah yang mana yang kamu maksud? Ya. Orang-orang ahli bid'ah Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Itu adalah nama tanpa hakikat sifat. Itu kata Mu'tazilah. Artinya Allah alim tanpa ilmu. Nah, itu kata Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Mu'atilah, orang-orang yang menafikan sifat, yang menolak sifat, sama sekali mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sebagian lagi mengatakan Allah hanya punya 7 sifat. Ada yang mengatakan 20 sifat. Nah, berapanya Allah yang disembah oleh manusia? Satu kan? Nah, karena kita berkeyakinan kul huwallahu ahad, Allahu samad. Maka itu ketika ayat ini turun, orang musyrik bertanya, ya, sebab ayat ini turun, sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kul huwallahu ahad adalah pertanyaan kaum musyrikin, orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, sif lana rabbak, ya Muhammad, sebutkanlah sifat-sifat Rabbmu. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sekali lagi makna la ilaha illallah di sini di bawah itu, la ma'budu fis samawati wal ardi bihaqqin illallah. Nah, kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan berkeyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yai, maksudnya wa anna Muhammadan Rasulullah tajibu ta'atuhu fi ma yuballighu bihi anillah, fi ma yuballighu anillah. Berkeyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang wajib ditaati dalam urusan-urusan yang beliau sampaikan dari Allah, yaitu risalah, kerasulan, agama. Dari mana kita tahu kita sholat 5 waktu? Saya tanya dulu itu. Dari mana kita tahu kita harus sholat 5 waktu sehari semalam? Dari mana? Dari Allah langsung. Ada yang sini bisa berbicara langsung dengan Allah? Nggak ada kan? Sesat dia nanti. Nggak ada di sini kan yang tahu. Ya, sholat 5 waktu kecuali dari siapa? Rasul. Nah, sekarang saya tanya lagi. Dari mana antum tahu sholat zuhur yang baru kita lakukan tadi 4 rakaat? Dari mana tahu? Dari Rasul juga kan? Nah, saya tanya lagi. Dari mana antum tahu bahwasanya dalam satu rakaat itu ada 2 sujud? Hah? Jadi tidak ada satupun dalam urusan din ini kecuali harus kita memahaminya, mengambilnya, mempelajarinya, mengambilnya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Itulah pentingnya kita bersaksi, persaksian yang kedua ini, yaitu bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan, antum tahu utusan? Hah? Antum tahu utusan? Pernah lihat tukang pos? Ya. Antum dapat bingkisan dari orang tua antum. Misalnya orang tua antum di Amerika, misalnya. Ya. Orang tua antum memberikan bingkisan. Ya, di Amerika sana. Antum tahu bingkisannya? Tidak. Siapa yang, dari mana antum bisa tahu bingkisan itu? Ya, bila ada utusan yang mengantarkannya kepada antum. Nah, ini dia bingkisannya. Dibuka, oh ternyata komputer misalnya, laptop mereknya ini, spesifikasinya ini bisa dipakai. Bisa lihat nyata di depan kita. Itulah dia utusan, ikhwan fillah. Utusan yang membawa pesan dari langit. Ya, disampaikan oleh seorang utusan juga dari kalangan malaikat, yaitu Jibril, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Islam, yang kita anut sekarang ini, yang kita kerjakan, yang kita yakini, itu berasal dari mana? Dari langit. Dari langit itu. Dari pencipta alam semesta, Islam ini. Islam ini dari pencipta alam semesta. Turun dari langit. Siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Jibril, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian kami fiddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi setiap detail agama ini, detailnya itu harus kita ambil dari utusan Allah ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rukun yang kedua ini adalah rukun yang penting dan termasuk salah satu syarat orang masuk Islam. Kalau orang berkeyakinan, aku berkeyakinan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu dia mengingkari Nabi, apakah dia Muslim? Tidak, ikhwan fillah. Sepakat ulama bahwa orang yang tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir, bukan Muslim. Nabi mengatakan tidaklah ada Yahudi maupun Nasrani yang mendengar kenabianku lalu dia tidak beriman kepadaku, ya, melainkan ia adalah penghuni an-nar, penghuni neraka. Yahudi dan Nasrani yang notabene mereka ini memiliki agama sebelum Islam, yaitu agama Samawi juga, yaitu apa? Nasrani dan Yahudi, yang turun kepada mereka kitab suci. Oleh karena itu status mereka juga dibedakan, yaitu statusnya ahli kitab, beda dengan orang musyrik. Namun jika ia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dianggap sebagai muslim, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu batallah orang yang mengatakan agama universal, agama Ibrahim, saudara apa namanya? Agama Ibrahimiyah atau penyatuan agama dengan alasan mereka semua memiliki kitab. Mereka semua percaya surga dan neraka. Mereka semua percaya hari kiamat. Memang dasar-dasar ini juga ada pada agama-agama terdahulu. Hanya saja mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu benar dia tentang tauhid. Ya, dia tahu benar, dia tahu persis tentang apa? Tentang syariat. Ya, dia tahu tentang hari berbangkit. Bahkan orang Yahudi tahu hidangan apa yang pertama kali dihidangkan di sorga. Orang Yahudi tahu apa hidangan pertama yang akan dihidangkan kepada penghuni sorga. Mereka bertanya kepada Nabi, mengetes Nabi, ya Muhammad, coba hidangan apa yang pertama kali dihidangkan di sorga. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi, ya, yaitu kabidil hud, yaitu hati ikan. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi orang Yahudi tahu hal-hal semacam itu, tapi mereka tidak dikatakan Muslim karena mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan syarat orang itu masuk Islam, yaitu dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Nah, demikian ikhwan fillah. Beriman kepada Nabi artinya adalah, nanti akan kita bahas, yaitu membenarkan apa yang dia, apa yang beliau kabarkan, ya, lalu mentaati apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Nah, demikian, dan benci. Nah, itulah dia, ya, keyakinan persaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Ya, kalaulah Muhammad itu Tuhan, maka tidak perlu adanya pembedaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Tapi dalam Islam itu tidak cukup hingga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Utusan Allah, bukan Allah, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang meyakini berlebih-lebihan. Mereka berkeyakinan Nur Muhammadi, yaitu cahaya Muhammadi. Ya, bahwasanya Muhammad itu terbuat dari cahaya yang diambil dari cahaya Allah dan lain sebagainya. Nah, keyakinan seperti ini sesat, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah sendiri mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Basyarun mislukum. Jadi ada di sini penetapan bahwasanya beliau basyar, lalu dikuatkan lagi dengan apa? Dengan kalimat mislukum, seperti kamu, manusia. Mungkin ada yang berkata, ya Muhammad juga manusia, tapi enggak seperti kita. Nah, itu dibantah oleh Allah dalam ayatnya tadi. Apa kata Allah? Mith lukum. Seperti kamu diciptakan dari tanah, ya, kemudian lahir dengan proses yang wajar, yang normal. Kemudian beliau menikah, beliau berjalan-jalan di pasar, ya, dan beliau ya, sebagaimana manusia yang lainnya makan dan minum. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Hanya saja yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku, yaitu turun wahyu kepada beliau. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada beliau. Dan beliau adalah orang terakhir yang menerima wahyu dari langit. Muhammad adalah orang terakhir. Ya, orang terakhir yang menerima wahyu dari langit. Tidak ada sesudah Muhammad yang menerima wahyu dari langit. Wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ilham saja tidak diturunkan kepada umat ini karena memang tidak dibutuhkan. Ya. Sesungguhnya Nabi mengatakan, dahulu sebelum kalian, ya, umat-umat sebelum kalian, ya, banyak terdapat muhaddatsun. Muhaddatsun adalah orang-orang yang mendapat ilham. Seperti misalnya, contohnya, ya, ibunya Isa, Maryam. Itu bukan Nabi, tapi dapat ilham dia dari langit. Ya. Nah, apa kata Nabi? Kalaulah, ya, orang seperti itu ada pada umatku, maka dia adalah Umar. Kalau ada, artinya apa? Enggak ada, ikhwan fillah. Kalaulah boleh aku perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Artinya, apakah ada? Enggak ada. Enggak ada yang boleh sujud. Ya, manusia yang boleh sujud kepada manusia lainnya. Dan demikian juga kata Nabi tadi, kalaupun ada, ya, kalaulah ada, maka orang itu adalah Umar. Artinya enggak ada. Jadi demikian. Syariat yang diturunkan Allah kepada Muhammad sudah sempurna. Ya, tidak perlu lagi penambahan dan pengurangan. Itulah dia wahyu yang Allah turunkan, Islam yang Allah turunkan kepada umat manusia. Nah, demikian ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini adalah sebagai mengawali, ya, sebagai pembuka dari kajian kita. Ya, buku ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya insyaallah. Ya, jadi diharapkan kepada antum sekalian supaya memiliki bukunya. Ya, kalaulah tidak ada yang belum bisa meraba-raba bahasa Arab, ya, bahasa yang terjemahan juga boleh, ya, memakai yang terjemahan. Tapi alangkah baiknya sekaligus antum belajar, ya, pakai buku ini juga. Karena ini buku tidak begitu berat, ya, untuk dibaca insyaallah. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Untuk selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Setiap Sabtu itu, cuma sekali ini aja. Sekali ini aja. Ada acara apa itu? Keimanan kadang-kadang turun. Dia terkadang ada yang membuat maksiat sehingga dia utur mengubahkan Allah gitu kan. Jadi bahkan malah menyembah nafsu. Pada saat itu dia telah kehilangan ikhlas, telah kafir dan tak ada lagi, atau bagaimana? Sesembahan itu ada dua bentuk, ikhwan fillah. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Ya, ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang abstrak seperti hawa nafsu, abstrak dia. Ya, yang konkret seperti orang sujud kepada, misalnya kepada pohon, dia kuburan itu sujud dia. Nampak kan? Sujud dia, dia ibadah kepada kuburan itu. Atau kepada jin. Jin adalah suatu yang konkret, nyata dia. Walaupun gaib, ya. Walaupun dia gaib, tapi dia nyata. Ada dia, ya. Nah, dia sujud kepada jin misalnya, ya, dia tunduk kepada jin. Maka orang seperti ini, ya, batal keimanannya, ya, batal keimanannya. Salah satu pembatal keislaman adalah sujud ruku kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak boleh kita ruku dan sujud, karena ruku dan sujud adalah ibadah. Ya, enggak boleh seorang itu sujud ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lakukan itu secara sadar dan dengan diiringi keyakinan. yakin dia, itulah dia Tuhannya, dia sujud kepada benda itu. Nah ini kufur dia. Dia harus memperbaharui syahadatnya. Akan tetapi yang abstrak, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, orang kadang-kadang dia mengikuti hawa nafsu. Nah ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, disebut dalam istilah ulama, yaitu orang-orang yang ghalabatul hawa, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Seperti orang yang dikuasai oleh jin. Pernah orang tahu ya? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa manusia bisa dirasuki jin, bisa. Bisa diganggu jin, bisa. Akan tapi kan tidak saya katakan semua orang yang dirasuki jin dia menyembah jin. Saya katakan demikian. Tidak. Demikian juga orang yang terlilit hawa nafsunya. Dia dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi dia tidak menyembah hawa nafsu. Nah, beda itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, di situ bedanya. Nah, jadi orang seperti ini adalah asi, ada pelaku maksiat yang dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia khawatir, adalah dia takut bahwa hawa nafsunya itu bisa menggiringnya kepada syirik. Ya, bisa menggiringnya kepada syirik. Ya. Sebagai contoh ikhwan fillah, penyebab kufurnya orang-orang ahli kitab, ya, yaitu apa? Syirku to'ah. Nah ini sumbernya juga hawa nafsu ini. Syirku to'ah itu apa? Syirik ketaatan. Yaitu ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana bentuknya? Yaitu mereka mentaati rahib dan pendeta itu pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, misalnya Allah Subhanahu pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ya, lalu mereka ikut mengharamkannya. Pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mereka turut menghalalkannya. Nah, inilah dia bentuk penyembahannya, yaitu ya taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menyelisihi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, itu bisa jatuh kepada penyembahan kepada orang itu. Nah, oleh karena itu dilarang dalam Islam kultus individu yang berujung kepada penyembahan. Coba lihat orang yang mengagumi Soekarno. Ya. Akhirnya sampai kepada tingkat penyembahan. Ya, tingkat penyembahan, demikian setan menggiring. Nah, demikian juga hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dijadikan sebagai wasilah oleh setan untuk menjadikan manusia itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Nah, demikian. Ya, ada yang lain? Nah, itu adalah budaya-budaya ajam yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada beberapa budaya ajam yang tidak sejalan dengan ruh Islam. Misalnya, contohnya yang dilarang oleh Nabi, yaitu berdiri ketika menyambut orang datang. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Janganlah kamu berdiri seperti berdirinya orang-orang ajam menyambut pembesar-pembesar mereka. Ya, nah, itu dilarang oleh Nabi. Ya, kemudian sebutan-sebutan. Ini kebiasaan ajam, mereka menunjukkan Shahinshah, Raja di Raja, Malikul Amlak, ya, yang di Pertuan Agung, ya, Mangku Bumi, kuat kali Mangku Bumi. Yaitu apa namanya gelar-gelar yang berlebih-lebihan, ikhwan fillah. Nah ini dilarang, karena hal-hal semacam ini bisa menyeret kepada syirik. Demikian juga sungkeman atau merunduk seperti itu. Nah itu hendaknya dihilangkan. Walaupun kita tahu sebagian orang melakukan itu atas dasar adat kebiasaan, bukan dia ruku dan sujud atau apa namanya ruku kepada orang itu, tidak. Cuma ini harus ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak perlu ikhwan fillah, karena kebiasaan ini tidak sejalan dengan Islam. Ya, tidak sejalan dengan Islam. Kadang-kadang orang yang masuk pakai assalamualaikum tapi enggak merunduk dianggap kurang ajar. Masuk pakai assalamualaikum, enggak merunduk dia dianggap kurang ajar. Yang nyelonong masuk duduk-duduk gini enggak assalamualaikum, wah ini bagus adabnya. Itu pandangan manusia. pandangan Islam tidak, yang beradab itu masuk dia assalamualaikum, kan begitu. Nah, ini beradab dia, adab Islam. Kalau adab yang lainnya, adab negeri atau adab daerah tertentu, ya mungkin ini tidak masuk hitungan. Seperti yang saya contohkan tadi, masuk nyelonong aja enggak assalamualaikum gini-gini. Oh, ini beradab. Tapi yang assalamualaikum kemudian tidak, karena dia ngerti ya, tidak merunduk-runduk gitu, dianggap wah kurang ajar itu orang tua. Ya seperti itu sunnah fiddin. Nah, jadi itu ditinggalkan. Ya, dan kita tahu bahwa meninggalkan kebiasaan enggak mudah. Ya, meninggalkan kebiasaan adalah satu perkara yang tidak mudah. Ya, apakah saya tanya dulu, apakah antum termasuk orang-orang yang biasa tidur pagi? Saya tanya. Hah? Enggak, saya tanya dulu, Pak. Ya, biasa, bukan kecapean. Karena enggak tanya kecapean. Kecapean orang bisa saja tertidur. Saya tanya dulu, apakah antum termasuk orang yang terbiasa tidur pagi? Tidak. Coba tanya kepada orang yang terbiasa tidur pagi. Suruh dia tidak tidur pagi, bisa enggak? Oh, bahaya kali. Oh, bahaya. Itu namanya kebiasaan. Ada. Istilah tahlil ada. Istilah tahlilan enggak ada. Tahlil, tasbih, tahmid itu bahasa Arab, artinya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tahmid ucapan alhamdulillah. Tasbih ucapan subhan. Ya, kalau tasbih bahasa Indonesia jadi alat tasbih. Padahal itu bukan tasbih. Ya. Itu ada alat tasbih. Tasbih itu ucapan subhanallah. Nah, demikian. Jadi istilah tahlil ada dalam syariat, cuma bukan tahlilan. Dan Nabi juga mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya, baca la ilaha illallah. Bersama-sama. Tidak ada tuntunannya. Suara keras, enggak ada juga. 100 kali, enggak disebutkan dalam hadis. Tiap pagi, tiap petang, enggak ada tuntunannya. Yang ada, zikir-zikir yang lainnya. Nah, jadi apa yang tersebut dalam hadis itu? Mutlak, ya mutlak kan. Nabi mengatakan, afdhalu dzikri la ilaha illallah, ya zikir la ilaha illallah kapan saja. Ya, habis talim ini atau mau zikir la ilaha illallah dalam hati yang itu atau dengan suara yang diri silakan. Berjamaah enggak ada. Ya sudah, lakukan seperti yang tercantum dalam hadis. Nah, demikian. Nah, itu dia. Itulah tahlil. Ya, ucapanlah tahlilan, ya upacara kematian setelah 3 hari namanya tahlilan. Lain, enggak ada itu. 3 hari, 7 hari nyewu kan gitu. Nyatus nyewu. Itu enggak ada dalam syariat. Itu ada dalam syariat Buddha, ada Hindu. Syariat Hindu ada, syariat Islam enggak ada. Ya. Allah la yuhallilu. Memang katanya hauqil. Itu ucapkan la haula wala quwata. Itu pecahan dalam bahasa Arab. Istirja, istilahnya istirja innalillah. Nah, kebetulan itu bahasa milik orang Arab, jadi suka-suka orang Arab lah. Namanya juga bahasa Arab, bahasa itu kesepakatan umum. Karena kita sepakat ya bahwasanya ini namanya meja, maka kita katakan meja, kan begitu? Kalau kita sepakat ajem, jadi ajem. Tapi kan kita nggak sepakat, yang sepakat di sini meja ini, bukan ajem, kebalikannya. Nah itu juga para Arab sepakat, ya bahwa la ilaha illallah diambil bentuk fi'ilnya jadi halala, yuhallilu, itu orang membaca la ilaha illallah tahlilan. Kalau secara uluhiyah ya, dia sudah beriman, berarti dia sudah rububiyah sudah. Tinggal asma wa sifat. Nah, dia muslim. Ya, dia muslim dengan tauhid uluhiyahnya karena dia telah bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu. Tapi ya tentu saja muslimnya kurang. Karena dia tidak meyakini asma wa sifat sebagaimana mestinya. Ya, dia bisa jatuh kepada muslim mubtadi, muslim fasik, kan begitu ya. Seperti sebagian orang muslim yang meyakini Allah ada di mana-mana. Dia muslim juga tapi keyakinannya bid'ah tentang Allah. Jadi muslim ya dengan tauhid uluhiyahnya. Nah, mubtadi karena tauhid asma wa sifatnya. Ya, nah demikian atau fasik. Ada yang bertanya, jika seorang menguap, dia mengucapkan ta'awuz, apakah termasuk bid'ah? Ya kita katakan enggak ada tuntunannya orang menguap harus baca ta'awuz. Yang ada tuntunannya adalah dia menutupnya. Ya. Lalu dia mengucapkan ta'awuz, tidak ada tuntunannya. Ya, walaupun ta'awuz itu bisa diucapkan kapan saja tanpa ada ikatan. Nah, kalau dia khususkan seperti ini, maka ini tidak ada contohnya. Kita katakan enggak ada contohnya dalam syariat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bersalam-salaman ketika memasuki suatu majelis dan ketika berpisah juga bersalam-salaman? Ada yang mengatakan hal ini bid'ah. Bersalam-salaman ikhwan fillah ketika bertemu. Maksudnya bersalam-salaman di sini apa? Mengucapkan assalamualaikum atau bagaimana? Oh, berjabat tangan namanya. Berjabat tangan. Ya, berjabat tangan itu waktu bertemu. Ya, waktu berpisah tidak perlu lah berjabat tangan. Ya, karena berjabat tangan itu pada waktu bertemu. Tidaklah bertemu dua orang muslim lalu saling berjabat tangan, melainkan gugurlah kedua dosa mereka sebagaimana gugurnya dedaun dari tangkainya. Itu pada waktu bertemu, berpisah enggak ada tuntunannya. Walaupun kalau orang bersalaman kapan saja ya. Gila salam gitu. Salam itu orang gila. Dikit-dikit salam, dikit salamnya. Ya, syariatnya, sunnahnya, adabnya dalam Islam itu ketika bertemu hingga ya dua orang muslim berjalan dipisahkan oleh batang pohon, mereka bertemu kembali bersalaman. Nah, dipisahkan berapa detik saja oleh pohon. Nah, jadi sunnah salaman itu pada saat bertemu. Nah, Allahu a'lam. Nah, itu bid'ah. Kecuali belum bertemu sebelumnya dia bersalaman tanpa mengkhususkan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini adalah menjadikan itu sebagai rutinitas. Sambil baca salawat. Ya, sambil baca salawat. Seperti itu, ya tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Ya. Ya. Sambil menutup mata. Itu enggak ada tuntunan zikir seperti itu ya. Ya, ha? Ya, sebenarnya enggak ada larangan, enggak ada anjuran juga. Ya, cuma kita khawatir sebagian orang melakukan itu ya apa namanya berdasarkan tuntunan ajaran tertentu. Jadi tarekat. Ada itu tarekat tertentu yang memang zikirnya harus tutup pening mata. Nah, seperti ini hati-hati. Tapi kalau misalnya ada tujuan tertentu ya, misalnya ya terlalu ramai bising ya, kita itu enggak apa-apa. Jadi tanpa ada tujuan khusus dan lain sebagainya. Tapi kalau itu adalah satu apa namanya tuntunan dari satu tarekat atau satu ajaran, nah itu enggak ada dalam Islam. Makanya saya katakan enggak ada anjuran, enggak ada larangan. Enggak ada larangan juga. Ya, yang jelas salat ya dilarang kita picing mata. Salat ya. Tapi kalau antum tanya zikir, zikir enggak ada tuntunannya. Picing mata maupun ya normal saja. Ya, normal saja. Nah, seperti itu apa namanya asalnya. Wallahu a'lam. Dan kita khawatir orang seperti ini kadang-kadang dia berkhayal dengan tutup mata. Jadi mengkhayalkan macam-macam. Jadi jin yang masuk. Jadi normal saja ikhwan fillah. Jangan aneh-aneh kan itu. Tapi kalau antum tutup mata karena tujuan tertentu misalnya ya tadi kan begitu ya. Ramai kondisinya kemudian nah apalagi di sini kan gitu ya. Yang harus banyak-banyak kencing mata kan itu. Ya mungkin nah itu bisa dibenarkan. Tapi kalau antum setiap zikir di kencing mata nah, itu jadi tuntunan tertentu pula. Enggak ada tuntunannya. Dalam sholat nggak boleh, sholat nggak boleh picing mata, nggak boleh picing mata, nggak boleh melihat ke atas, melihat ke langit nggak boleh. Atau ketika hafal lupa karena biasa ambil jam ingat itu gimana? Kalau kelelep gimana? Ya, ya wajar-wajar saja lah. Kalau satu yang memang apa namanya? Ya maksud itu kalau mencing mata itu sampai selalu mencing mata nggak boleh. Kenapa? Para ulama menyebutkan hikmah. Ya bukan alasan. Hikmah. Hikmahnya adalah kalau antum sholat mencing mata mana tahu di, ada orang mau lewat. Kalau antum sholat mencing mata gini orang itu nggak tahu kan itu. Nah, yang kedua kalau ada binatang yang berbahaya ya gimana? Kan nggak boleh kan? Nah. Jadi jangan terlalu banyak antum picing mata, kecuali pada hal-hal yang memang harus picing mata. Oh gitu. Apalagi lagi nih Honda, jangan. Ngerti? Karena ya ikhwani fiddin, berkaitan dengan picing mata, bagus juga tuh pertanyaan. Saya jadi teringat. Sebagian ibadah, ritual agama-agama tertentu itu dengan picing mata, misalnya yoga. Yoga itu dengan picing mata. Dengan mengambil mengambil nafas, menarik nafas, itu tujuannya adalah memanggil jin, ikhwan fillah. Ya sembahan mereka, tapi yang akhirnya jin. Jadi antum jangan terlalu sering-sering melakukan itu, nanti antum masuk jin. Iya betul ini, itu bisa menjadi apa namanya satu sebab antum kemasukan jin. Jadi jangan terlalu banyak picing mata. Paham maksudnya? Pasang mata. Benar-benar begitu. Kecuali tempat-tempat yang harus antum picing mata sih gitu. Nah, makanya saya katakan tadi kalau zikir itu tuh picing mata untuk satu hajat misalnya tengah keramaian, pening kita kan begitu ya, lalu lang orang picing mata ya enggak apa-apa. Munafik ada dua. Ada munafik yang diqadi, ada munafik amali. Jadi munafik yang dimaksud munafik yang mana? Munafik diqadi artinya dia memang enggak Islam. Zahirnya aja Islam, batinnya enggak Islam dia. Ya, secara duniawi mungkin dia dihukumi muslim. Tapi di sisi Allah enggak muslim. Nah, namanya munafik. Nah, kalau seperti ini ya kekal. Nah, pada hakikatnya dia enggak muslim. Tapi kalau munafik amali artinya ya, ya dia ada padanya karakter-karakter munafikin, ya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya berbicara dusta, amanah dia khianat dan sebagainya. Ya dia muslim, enggak kekal ya. Dia hanya pelaku maksiat saja. Nah, ada pun orang bunuh diri. Para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis Nabi, maka dia akan terus menyiksa dirinya dengan cara dia bunuh diri. Apakah dia kekal terus menerus seperti itu atau satu waktu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan masukkannya ke dalam sorga? Nah itu kembali kepada hukum orang bunuh diri. Muslimkah dia atau kafir? Ya, para ulama mengatakan bahwa orang bunuh diri pada sebelum dia bunuh diri itu muslim, maka dia adalah muslim. Itu adalah maksiat. Ya, suuzonnya terhadap Allah. Atau banyak orang motif bunuh diri kan banyak ya. Nah, orang seperti ini adalah maksiat, pelaku maksiat, tidak kekal dalam neraka. Dan hukumannya ya seperti itu, dia mengadab dirinya di dalam neraka dengan cara dia bunuh diri. Nah, sampai waktu di mana Allah menghendaki dia mengeluarkannya. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada dosa yang bisa menyebabkan orang itu kekal dalam neraka kecuali kufur, syirik. Nah, itu dia. Iya. Dalil mereka pernah katakan dari Ibnu Mas'ud itu la yakhilu dan mu'min muslim illa bi jasalasin. Ya, salah lagi. Iya. Karena saya Ibnu Zani, sebenarnya dari kuliah ini al-mufariq wal jamaah. Jadi katakan di situ kan yang hal dibunuh itu kan cuma yang tiga itu. Sedangkan orang enggak bayar zakat kan enggak hal dibunuh. Artinya dia murtad gitu kan Ustaz. Iya, dia murtad. Para murtadin. Oleh karena itu para ulama mengatakan kaum murtad, orang-orang yang murtad, karena dia mereka mengingkari kewajiban zakat. Mereka mengingkari kewajiban zakat. Bukan karena menolak zakat, membayar zakat. Iya, tentunya orang itu menolak membayar zakat karena dia mengingkari kewajibannya. Ya. Nah, demikian. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka, Abu Bakar mengatakan mereka akuan-akuan perangi orang-orang yang membedakan antara zakat dan sholat. Artinya mereka membedakan hukumnya. Mereka katakan sholat wajib, zakat gak wajib. Artinya mereka meyakini bahwasanya zakat tidak wajib, jadi perangi. Oh enggak, diselenggarakan sebagaimana biasanya lah. Dikafani, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Disolatkan juga. Disolatkan kemudian dimakamkan. Ya. Oh enggak. Ya kecuali apa namanya orang-orang yang soleh, alim ulama, ustaz, dianjurkan tidak menyolatkan orang-orang yang bunuh diri sebagai pelajaran. Tapi ya orang lain silakan solatkan. Nah, ya dikafani, dimandikan, disolati, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin sebagaimana biasa. Karena dia muslim pada hakikatnya. Nah, demikian. Antum banyak bunuh diri, mau bunuh diri. Sekarang mesti bunuh diri kan gitu. Baru-baru ini di jembatan Berayan itu kan gitu. Lompat ya. Lagi banyak angin-angin bunuh diri. Ya. Neraka jahanam enggak kekal. Artinya nerakanya yang kekal. Orang di dalamnya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan dua orang yang berperang ya sebagai saudara. Dua orang yang sering membunuh. Ya, faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf aw adun ilaihi bi ihsan. Ya, barang siapa yang ya apa namanya? Diberi kemaafan oleh saudaranya. Ya, saudara yang dibunuh. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih menganggapnya saudara muslim. Dua-duanya masih muslim. Ya, kalau muslim, dia enggak kekal dalam neraka. Wa in ta'ifatani minal mu'minin minal mu'minin iqtazalu. Jika ada dua kelompok kaum mukminin yang saling berperang. Saling berperang. Dua kelompok kaum mukminin, Allah menyebutnya mukminin. Tidak apa namanya satu kafir, ya? Tidak. Dua-duanya mukminin. Nah, jadi intinya dosa membunuh ya tidak termasuk dosa yang membuat orang itu kekal dalam neraka. Bisa jadi dia keluar, cuma masuk neraka ini kan bukan perkara enteng. Kapan keluarnya juga enggak tahu kan. Itu masalahnya. Itu pun illa ayyasha Allah. Jika Allah berkehendak. Jadi itu Al-Qur'an mengatakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Artinya ya nunggu keputusan Allah, bagaimana pengadilannya. Nah, begitu. Nah, demikian saja ikhwan fillah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, diinformasikan kepada yang lainnya supaya apa namanya bisa menghadiri majelis ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempat antum pul musik, Pak.